Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala pada kitab Al-Adabul Mufrad. Demikian pula syarahnya Aunul Hadis Shamad li Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Makhali rahimahullahu taala. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita setelah mengambil bab yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullahu taala yang berkaitan dengan at-tu'adah fil umur, sifat kehati-hatian, tidak terburu-buru, teliti di dalam semua perkara. Sekarang kita lanjutkan bab yang berikutnya pada hadis yang ke-584. Qala al-muallif al-imamul Bukhari wa rahimahullahu ta'ala babut tu'adati fil umur. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab at-tu'adah fil umur, bab yang sama dengan bab sebelumnya. Nah, diulang kembali di sini oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala sama dengan bab yang kemarin yang menyebutkan tentang kisah yang berkaitan dengan sifat at-tu'adah, sifat kehati-hatian, ketelitian. Nah, tidak terburu-buru, yaitu seorang pemuda yang dia pulang kembali dari talabul ilm ke rumahnya, mendapati istrinya di dalam rumahnya tertidur dalam keadaan di situ ada orang laki-laki, karena dia telah mendapatkan ilmu agama dan mendapatkan wasiat dari gurunya yang berkaitan dengan sifat at-tu'adah, sehingga dia tidak terburu-buru membunuh orang tersebut yang nanti akan timbul penyesalan. Namun dia menunggu sampai dia terbangunnya, dan ternyata itu adalah orang yang dia kenal. Dan di sini mu'alif mengulang kembali bab ini, at-tu'adah fil umur. Apa tujuannya beliau di sini kembali menyebutkan bab ini pada hadis yang berikutnya dengan bab yang sama? Yaitu tujuannya adalah beliau di sini akan menyebutkan dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan anjuran dari Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam untuk bersifat dengan sifat yang mulia ini. Sifat yang mulia, sifat at-tu'adah. Naam, datang anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk setiap muslim memiliki sifat yang demikian. Qala babut tu'adati fil umur. At-tu'adah sebagaimana dengan yang pada pembahasan sebelumnya, ay at-ta'anni, maknanya adalah at-ta'anni, berhati-hati, berpikir dengan matang. Diddul ajalah, kebaikan dari sifat ajalah, terburu-buru, tergesa-gesa, atau sembrono. Qala fil umur, dalam semua perkara, al-umur, di sini mencakup al-umur, ad-dunyawi wal-ukhrawi. Perkara-perkara dunia, nam, baik itu juga yang mencakup dengan perkara-perkara akhirat. Sehingga seseorang dituntut untuk berpikir matang, berhati-hati di dalam mengambil suatu keputusan. Dan yang berkaitan dengan perkara-perkara akhirat, nam, pentingnya sifat at-tu'adah, sifat berhati-hati ini, sebagaimana datang di dalam hadis Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Al-Hakim, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, at-tu'adah fi kulli syai'in khairun, bahwasanya sifat at-tu'adah, at-ta'anni, kehati-hatian, berpikir matang, tidak terburu-buru pada segala sesuatu, itu mengandung kebaikan, mengandung kebaikan. Seorang akan mendapatkan kebaikan di dunianya, terlebih lagi di akhiratnya, ketika dia memiliki sifat at-tu'adah di dalam dirinya. Beliau di sini membawakan beberapa hadis. Yang pertama, qala haddatsana Abu Ma'mar, qala haddatsana Abdul Waris, qala haddatsana Yunus an Abdurrahman ibn Abi Bakrah an Asyad Abdul Qais. Sanad hadis ini sampai kepada Asyad Abdul Qais. Asyad Abdul Qais, nama beliau adalah Al-Mundhir ibnu Al-A'id. Nama beliau adalah Al-Mundhir ibnu Al-A'id. Qala, beliau mengatakan, yang mana beliau mengatakan, mengisahkan kejadian ini adalah ketika beliau datang bersama rombongannya sebagai seorang utusan, sebagai utusan yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wafdun. Qala liyan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kata Asyad Abdul Qais, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, inna fika la khuluqaini yuhibbuhum Allah. Wahai Asyad, inna fika, sesungguhnya pada dirimu, la khuluqain, itu ada dua akhlak, ada dua perangai, atau dua sifat. Yang mana dua sifat tersebut, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yuhibbuhum Allah, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, sungguh ini merupakan busyrah, kabar gembira. Naam, berita gembira dari Nabi alaihi salatu wassalam yang diberitakan kepada salah seorang sahabatnya. Naam, kepada salah seorang sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan busyrah tersebut, yang tentu ini merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Asyad, sesungguhnya pada dirimu itu ada dua perangai, dua akhlak, yang mana dua akhlak tersebut dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, pernah bersabda, innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama baqasama bainakum arzaqakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan yang berkaitan dengan masalah akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu membagi di antara kalian akhlak-akhlak kalian itu sebagaimana membagi di antara kalian rizki-rizki kalian, sehingga akhlak, perilaku, naam, perangai yang ada pada diri seseorang itu ibarat sama dengan ar-rizq, sama dengan rizki, dibagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang akhlaknya mulia, perangainya baik, ada yang kebalikannya. Dari mana datangnya? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan, Allah yang membagi. Naam, di sini Asyad ibn Abil Qais, beliau memiliki keutamaan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dua akhlak yang mulia yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Taus ibn Qaisan menjelaskan yang berkaitan dengan masalah akhlak, inna hadihil akhlak wahaib wa inna allaha idha habba abdahu wahabahu minha. Sungguhnya akhlak-akhlak ini itu merupakan wahaib, merupakan pemberian anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala ahabba abdah, mencintai hambanya, wahabahu minha, Allah ta'ala akan memberikan kepadanya salah satu dari akhlak-akhlak yang mulia tersebut. Waqad takunu hibatullahi li'abdih al-khuluq jibillan. Dan terkadang takunu hibatullahi li'abdih, akhlak yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba itu merupakan jibillan yajbaluhullahu alaih, merupakan sebuah tabiat atau watak bawaan yang Allah anugerahkan kepadanya. Nah, memang sejak lahirnya dia, sejak diciptakannya dia ke dunia, Allah telah memberikan kepadanya akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, yang mana itu merupakan akhlak atau watak bawaan, sehingga tidak perlu diusahakan sudah ada pada dirinya, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa imma an yuhayyi'a lahu min asbab kasbal khalq, kasbal khuluq. Dan juga bisa jadi akhlak tersebut dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebab-sebab yang dia bisa mengusahakan akhlak tersebut, akhlak yang mulia tersebut ada pada dirinya. Sehingga akhlak itu, akhlak yang baik itu ada dua macam. Ada yang memang itu bawaan watak seseorang, dia sudah memilikinya sejak lama, dan ada yang tidak demikian, yaitu dia butuh usaha, butuh upaya, butuh melatih dirinya dan jiwanya untuk memiliki akhlak-akhlak yang mulia yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala Asyad Abdul Qais melanjutkan, qultu wa ma huma ya Rasulullah. Kemudian aku bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, wa ma huma ya Rasulullah, apa kedua akhlak tersebut wahai Rasulullah? Qala al-hilmu wal-haya, dua akhlak yang mulia yang ada pada dirimu yang telah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat al-hilm dan juga sifat al-haya. Sifat al-hilm yaitu sikap santun. Sikap santun, yang mana sikap santun ini padanya ada unsur kesabaran dan juga adanya padanya unsur pemaafan. Sehingga yang seorang yang memiliki sifat santun, sifat al-hilm, dia adalah orang yang penyabar. Demikian juga dia adalah seorang yang pemaaf. Sehingga ini lebih dalam lagi maknanya daripada sekedar as-sabr, kesabaran, atau al-afi, orang yang memberikan kemaafan. Ini sifat al-hilm yang ada pada Asyad ibn Abdul Qais. Dia memiliki sifat al-hilm, sifat santun, penyabar, demikian juga pemaaf. Qala wal haya, dan sifat pemalu. Qultu qadiman kana au hadisan. Kemudian Asyad Abdul Qais melanjutkan, apakah itu sifat yang sudah lama ada pada diriku atau sifat yang baru ya Rasulullah? Qala qadiman, bahkan itu adalah sifat yang lama, sudah ada sejak dulu. Qultu alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqaini ahabbahumallah. Maka aku mengatakan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepadaku dua akhlak yang mulia ini yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat al-hilm dan juga sifat al-haya. Kemudian hadis yang kedua, qala haddatsana Ali ibn Abi Hashim, qala haddatsana Ismail, qala haddatsana Sa'id ibn Abi Arubah an Qatadah, qala haddatsana man laqiya al-wafd alladziina qadimu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanad di sini sampai kepada Qatadah. Beliau mengatakan, telah menceritakan kepadaku orang yang menemui utusan yang mereka telah datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam dari kabilah Abdul Qais. Wa dzakara Qatadah Aba Nadhrah, dan Qatadah menyebutkan Abu Nadhrah dari An Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qal, beliau mengatakan, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Asyad Abdul Qais, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Asyad Abdul Qais, inna fika la khoslatain yuhibbuhumallah al-hilmu wal-anah. Sesungguhnya pada dirimu wahai Asyad Abdul Qais, lakos selatain, ada dua perangai. Dua perangai, yuhibbuhumallah, yang mana dua perangai tersebut dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, al-hilmu wal-anah, yaitu sifat al-hilm, sifat santun, wal-anah, dan kehati-hatian. Disebutkan di dalam riwayat yang lain, al-hilm wal-anah, terkadang al-hilmu wal-haya, karena memiliki makna yang serupa, kemiripan. Al-hilm sifat santun, wal-anah kehati-hatian, tidak terburu-buru di dalam menghadapi semua perkara, berpikir dengan matang, Dan inilah syahid dari bab yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi mu'allif rahimahullahu taala di dalam bab at-qawadah fil umur. Demikian pula semakna dengan dua hadis yang sebelumnya. Hadis yang berikutnya qala haddatsana Abdullah ibnu Abdul Wahhab qala akhbarana Bishr ibn al-Mufaddal qala haddatsana Qurrah an Abi Jamrah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Ashad, Ashad Abdul Qais, inna fika la khaslataini yuhibbuhumullah al-hilmu wal-anah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ashad ibn Abdul Qais bahwasanya pada dirimu itu ada dua akhlak, dua perangai yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-hilmu wal-anah, sifat santun dan juga sifat kehati-hatian, yang mana sekali lagi ini merupakan sifat yang dianugerahkan, yang merupakan sifat bawaan watak yang ada pada beliau radhiyallahu ta'ala, karena itu memang pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau radhiyallahu ta'ala. Qala syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, hadhihi al-ahadits ats-tsalatsah fi bayani qissatin wahidah wa hiya allati dara al-hadits fiha baina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Ashad Abdul Qais. Tiga hadis ini yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas dan juga Abu Sa'id al-Khudri dan juga langsung dari Ashad ibn Abdul Qais menjelaskan tentang satu kisah yang sama, yaitu percakapan yang terjadi antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ashad Abdul Qais. Wa hasirul qissah huwa ma jaa dzikruhu fil ahaditsis tsalatsah. Dan yang terjadi pada kisah tersebut adalah apa yang disebutkan di dalam tiga hadis tadi. Wa min mufradatiha ma ya'ti, dan di antara kosakata makna kata-kata yang ada di dalamnya disebutkan oleh Asy-Syarih, yang pertama al-hilmu wa ma'nahu al-aqlu wal-anah wa dhattun nafs. Al-hilm maknanya itu adalah al-aql, memiliki akal, bisa menggunakan akalnya dengan baik untuk berpikir matang, teliti di dalam mengambil keputusan di dalam setiap perkara yang sedang dia hadapi. Wal-anah, kehati-hatian, lawan dari al-ajalah, tidak terburu-buru. Wal-dabtun nafs, dan bisa mengendalikan jiwa. Bisa mengendalikan jiwanya sehingga tidak bertindak dengan serampangan atau sembrono. Ini makna al-hilm, yaitu sifat santun. Ada kesabaran. Qala al-haya wa huwa khuluqun azim yuradu bihi taubah wal hasmah. Al-haya ini adalah akhlak yang mulia yang dimaukan dengannya at-taubah, taubat, wal hasmah, dan adanya sifat malu, rasa segan atau sungkan atau haya, malu. Hasmah maknanya sama dengan al-haya, yaitu rasa malu pada diri seseorang. Qala wal anah wa ma'naha at-tasabbut wa tarkul ajalah. Al anah maknanya at-tasabbut wa tarkul ajalah, teliti dan tidak terburu-buru, semakna dengan sifat al-hilm. Al-hilm, al-anah ini memiliki makna yang serupa. Kemudian yang terakhir, jabalani jabalallahu al-khuluq yajbaluhum khalqahum wa jabalahu ala syai' tab'ahu wa jubilal insanu ala hadal amr aitu bi'a alaih. Mana jabalani, ya Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan sebuah akhlak, yang memberikan akhlak tersebut kepada mereka. Perangai tersebut diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Allah yang memberikan, Allah yang menganugerahkan, sebagaimana ar-rizq sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki kepada si fulan fi'alan dari hamba-hambanya, demikian pula akhlak juga demikian dibagi dan dianugerahkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wajabalahu 'ala syai' tab'ah. Dan ketika Allah taala telah menganugerahkan seseorang kepada akhlak tersebut, maka itu akan menjadi tab', akan menjadi wataknya dan tabiatnya. Wajubiral insanu 'ala hadzal amr ay tubi'a 'alaihi. Dan seseorang yang telah diberikan perkara ini ay tubi'a 'alaihi, itu akan menjadi sifat atau watak dari bawaannya, ay perangainya. Qala wa yustafadu min hadhihi al ahadits tsalatsah fawaid jalilah minha, dan diambil dari tiga hadis ini faedah-faedah yang mulia, di antaranya adalah al faidatul ula jawazu dzikri syakhs bima fihi min al khair tasyji'an lahu wa hasan lahu ala tamassuk bima fihi min khisal al khair khususan wal izdiyadi minha umuman. Faedah yang pertama, kata beliau Asy-Syarih rahimahullah, yang bisa kita ambil dari tiga hadis di atas adalah jawazu dzikri syakhs, bolehnya menyebutkan seseorang dengan apa yang ada pada dirinya dari sebuah kebaikan. Si fulan memiliki kebaikan-kebaikan, boleh disebutkan si fulan nam dengan kebaikan-kebaikan yang ada padanya. Dia memiliki sifat baik demikian, memiliki akhlak yang baik demikian dan demikian. Apa tujuannya? Tasyji'an lahu, sebagai penyemangat bagi dirinya. Wa hasan lahu ala tamassuk, dan sebagai motivasi bagi dirinya untuk berpegang teguh dengan sifat yang baik yang ada pada dirinya tersebut secara khusus. Wal izdiyadi minha umuman, dan supaya dia bisa bertambah, menambah sifat baik dari yang sudah ada pada dirinya secara umum. Ini tujuannya. Naam, ketika dia menyebutkannya adalah untuk tasyji'an lahu, penyemangat bagi dirinya, dan memberikan motivasi untuk dia selalu berhias dengan akhlak yang mulia tadi. Naam, dan bisa menambah kebaikan tersebut yang ada pada dirinya. Bukan untuk membangga-banggakan, naam, atau menyombongkan diri untuk merendahkan orang lain, tidak. Akan tapi adalah untuk menambah kebaikan yang sebelumnya sudah ada pada dirinya. Nah, ini faedah yang pertama yang bisa kita ambil. Ada pun faedah-faedah yang berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.